Yohanes pasal 10. Tempo itu na musu mo eobete paska. Pada ninjani Yesus mo ntora na rata mo tempo na ia mempalasi dunia ei manjilin pakarijai umana. Ia mpumpu no potove ira tona jadi bagian na riara dunia. Jadi tempo itu mo ni popo kita na kaira tovena toda aria kau popuna. Yesus bo anaguru-anaguruna neka toko nanggonin pasangganinggani. Tempo itu, magaunu setan naupumo nosi vavayo riara pekiri Yudas, ana Simon Iskariot, ala mempobalu Yesus kabalina. Ninjani Yesus umana ala tala nombavai pura-pura kuasa ka ia. Pada ninjani na vo'u, ia naratang garijai ala tala, bo ia kana manjilin pakarijai ala tala. Jadi nekanggore mo ia, nomba vonju bajung gumbana, pade nyala na songu handu, nipo unari kopena. Naupu itu, nyala na ue, nitoli nariara loya. Pade nompa mula mo ia, nomba rama kada anaguruna sambaa bo sambaa. Pade nipeena kada ira ante handu, to nipo uri kopena itu. Tempo Yesus naratari jai Simon Petrus, nangulimo i Petrus ka ia. Pue, da amasi pato komi memparama kadaku. Nanguli Yesus ka ia. Vei-vei da paninjani munuapa batua na tonikatiaku ei. Tapi ga purina kana munjani. Tapi nanguli volmo i Petrus ka Yesus. Ne pue, ne entoto komi memparama kadaku. Ne sono mo Yesus. Ane aku da amumbara makadamu, dan toto Maria posingga musumu ante aku. Nangepe itu, nanguli vomo i Simon Petrus. Ane ivetu pue, ne aga kada kurarama komi, tapi pale bubalingga kuvou. Tapi nanguli mo Yesus ka ia. Tau naupunan diu, nagasa pura mo korona, da amana paralura diu. Aga kadana kanararama pakagasa, komi itu nagasa mo. Aga da apura-pura komi. Nyule Yesus ivetu sabana ninjanina isema to mempobalu ia kabalina. Etu sampe nyulina da apura-pura komi nagasa. Naupo Yesus nombarama kada ira nyala namo bajung gumbana nipasua na bali pada neka toko mo ia rimeja. Naupo etu nekutana mo ia ka anaguru-anaguruna. Ninjani komi batuana nuapa tolako nika via kuka komi pania, komi nanguli aku guru bopue komi. Pada tesa komi etu nakono, sabana aku impumpu guru bopue komi. Jadi ane aku guru bopue komi, numpakai dekoroku nombarama kada komi, masih pato komi bau numpakai dekoro komi, musirama kada sambaa bo sambaa. Aku nompopo kita ka komi saungu jonjo, ala nuapa toni po viaku, etu voura po via komi sambaa bo sambaa. Aku mpumpu no tesa ka komi, sambaa batua da aneliunga bete katubuna, garijai madikana. Ivetu vou sambaa tau nipakau, da aneliunga bete katubuna, garitau numpakau ia. Ane etu manoto ranjani komi, madambampu umo komi, ane komi mpo via toni tesa ku etu. Nuapa to niuli kupania, da anipabela kakomi pura-pura. Ninjani ku mami mo isema to nipelisiku. Tapi kanara pakadupa, nuapa to nitulisiri arabuku nagasa to nanguli ivei. Tau nanggoni mpasangganinggani ante aku, ia mo majadi bali kubanepia. Etu nitesa ku kakomi vei-vei, tempo etu da apa najadi, ala ane majadi mo ngina, rapara saya komi mo aku impumpu ala tala. Aku mpumpu no tesaka komi. Isema-sema mantarima tau toni pakauku, ira vou mantarima aku. Pada isema-sema mantarima aku, ira vou mantarima umaku tonom pakau aku. Naupo Yesus nomba tesa etu pura-pura, nasusampu umurarana. Pada nyulina, aku mpumpu no tesaka komi. Naria sambaan garita tongo komi, tomo pobalu aku kabaliku. Nangepe itu, anaguru-anaguruna aganusikita mbotomo, ante kaingunurara sabana daan ninjani ira isema toni patuju Yesus etu. Tempo etu, sambaan na guruna toni potove Yesus neka toko risinjorina. Jadi Simon Petrus nomba kode roana etu, ante matana pada nanguli. Pekutana ka guru, bara isema toni patuju na etu. Jadi anak guru toni katoko risinjori Yesus etu, numpaka musuh ia pada nekutana. Pue, isema toni patuju komi etu? Nesono mo Yesus. Isema toku vaika roti toku tomerara uempane, ia mo toni patujuku. Naupu etu, Yesus nangala sanggoto roti, ni tomerara uempane, pada ni vainaka Yudas ana Simon Iskariot. Iwetu Yudas nangala roti etu, kaliu-liu ne sua mo magau nuseta riarantaina. Pada nanguli mo Yesus ka Yudas. Pakasalisa, urusi mo nuapa maduta mukavia. Daaria kamba samba ira sampe katoko nanggoni etu, to nangginjani nuapa patuju Yesus nutesa iwetu ka Yudas. Naria to nampikiri, Yesus numpakau Yudas malau mangoli bara nuapa-nuapa rapake ira riaran pususa etu bara membawai doi katau nakasiasi sabana Yudas to pemuliaka doi ira. Jadi naupu Yudas nangala roti ngarijai Yesus nalaimo ia ngarisitu. Tempo etu navengimo sangga nalaipa Yudas nangulimo Yesus ka anak guruna. Bei-bei aku ananu manusia kana ratoya borapa kabete. Pada ngari nuapa to majadi rijaiku etu, ala tala vou ratoya borapa kabete. Ane ala tala ratoya borapa kabete ngari nuapa to majadi rijaiku. Aku vou ratoya borapa kabete ala tala ngari kajadia etu. Pada etu masalisa majadi. Anak-anakku, aku da amana masaika mosangganinggani ante komi. Komi kana mengelo aku, tapi eba to nyuliku kato pangkiniaka to pangkiniakan to Yahudi bopia, ive tu vo ku uli ka komi vei-vei. Riumba ku kalau, komi da amamala malau. Naria parinta na bo ku vai ka komi ivei. Komi kana musimpotove sambaa bo sambaa. Nasimbayu eba aku nompotove komi, ive tu vo komi kana musimpotove sambaa bo sambaa. Ane komi mosimpotove sambaa bo sambaa, kana ranjanin tau pura mo komi etu anak guru anak guruku. Pada nekutana mo Petrus ka Yesus. Pue, riumba rakalau komi? Nesono mo Yesus. Riumba kukalau, da apa mamala iko malau. Tapi bane pia napa pada iko malau mantuki aku. Nesono vo mo Petrus ka ia. Ivenu sampe aku da mamala mantuki komi vei-vei pue. Nasadiam aku memate manjaliku komi. Nesono mo Yesus. Pumpu iko madota memate manjaliku aku. Aku pumpu no tesaka iko. Dapa manu mora ongina, jauh tolungani mo iko membasapu aku.